الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمات تلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-41 dan setelahnya dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian untuk berperang. Khifafa wa thiqala, dalam keadaan ringan atau berat, sempit atau longgar. Baik, kaya atau miskin, tua atau muda. Ini namanya mobilisasi umum. Dikatakan oleh para ulama, justru ayat ini adalah ayat yang pertama yang diturunkan dalam surah At-Taubah. Ayat yang pertama yang diturunkan dalam surah At-Taubah. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkat kalian semuanya untuk berperang dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang, tua muda, miskin kaya, semua diperintah untuk ikut berperang. Masya Allah. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak semuanya untuk berangkat ke Tabuk. Berangkat untuk memerangi orang-orang Nasrani di pinggir atau di ujung negeri Syam. Di waktu yang sangat panas, musim paceklik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan intiru khifafa wa thiqala. Berangkat kalian dalam kondisi berat atau ringan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan jihadlah kalian dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Harta justru lebih didahulukan. Baik, karena kalau tidak ada harta, orang tidak bisa jihad fi sabilillah. Karena dengan harta ini kita terfasilitasi untuk berangkat jihad. Kalau tidak ada kendaraan, tidak ada pedang, tidak ada baju besi, tidak ada. Nah, ini sama dengan bunuh diri akhirnya. Barakallahu fikum. Mesti ada kendaraan, mesti ada pedang, persenjataan. Dan ketika orang tidak mampu secara fisik untuk jihad fi sabilillah, maka hendaknya apa yang telah dia persiapkan untuk dirinya dari perbekalan, dia serahkan ke orang-orang yang mau berangkat atau siap berangkat tapi tidak memiliki kemampuan di sisi itu. Dia serahkan perbekalannya ke orang-orang yang tidak memiliki harta benda tapi secara fisik mampu untuk berperang. Maka diserahkan. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Baik. Fa yudzalika fi sabilillah. Seorang yang berperang, dia berperang karena sekedar berani, atau sekedar membela kaumnya, atau yang lainnya dari tujuan-tujuan selain meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya niatan tentang masalah ini yang dimiliki oleh orang-orang, sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berperang untuk dapat duit, berperang untuk dapat gelar pahlawan, berperang untuk dikatakan pemberani, berperang untuk dikatakan orang hebat, maka tidak akan ada dia dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tergantung dengan niatannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang dengan niatannya masing-masing, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fiikum. Dan sangat berbahaya ketika amal-amal saleh ini dilakukan dengan niatan bukan mencari wajah Allah dan bukan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi. Sesungguhnya manusia-manusia yang paling pertama diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi manusia-manusia yang pertama diputuskan perkaranya di hari kiamat, apakah masuk surga atau neraka. Rajulun, kata Rasulullah SAW, seseorang, ustushidah, dia mati dalam peperangan, nampaknya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyabihi, maka didatangkanlah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa kekuatan fisik yang luar biasa, kecerdasan dalam berperang, dan yang lainnya dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Fa'arafaha, maka dia pun mengingatnya betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, fama amil tabiha, terus apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu, wahai hambaku? Qala qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Fa innama qatalta liyuqal jari, akan tetapi engkau berperang hanya sekedar untuk dikatakan orang hebat, jago. Itu tujuanmu berperang. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan dia untuk diseret pada wajahnya sampai dilemparkan masuk ke dalam neraka. La haula wa illa billah. Ini kenapa? Karena niatannya bukan lillahi subhanahu wa taala. Baik. Contoh kedua yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun talab al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Orang yang telah menimba ilmu agama dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan dia membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan bagus bacaannya. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, begitu Allah memberikan kecerdasan untuknya. Baik, diberikan berbagai macam nikmat. Kemudian dia pun mengakui bahwa betul-betul banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian dikatakan, fama amilta fiha, terus apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu, wahai hambaku? Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabbi, ta'allamtu fika wa 'allamtu. Aku ber Aku menuntut ilmu karena engkau, dan aku pun telah mengajarkannya, menyampaikannya, mendakwahkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku pun membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Fa innama ta'allamta liqal 'alim wa qara'ta liqal qari wa qarki. Engkau dusta, sesungguhnya engkau belajar hanya sekedar engkau pengen dikatakan alim, dikatakan ulama, dikatakan orang pintar. Dan engkau pun belajar membaca Al-Quran hanya sekedar dikatakan orang yang kare, hebat dalam membaca Al-Quran. Allah berikan kepadanya suara yang merdu, kefasihan dalam melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dia mengamalkan amalan-amalan ini. Fa umira bihi taifasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan untuk diseret pada wajahnya sampai dilemparkan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, dan seseorang sayyid utiya min asnafil mal, ini wasa Allahu alaihi wa utiya min asnafil mal kullihi, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki untuknya. Dan Allah telah memberikan untuknya berbagai macam harta. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan banyak rezeki yang Allah telah berikan untuknya. Kemudian dia pun mengingat kembali begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ditanya dia, fama amil tabiha, terus apa yang kau lakukan pada hartamu itu yang aku berikan kepada engkau? Maka orang ini pun mengatakan, ya Rabbi, ma min sabilin tuhibu ayyum faqabihi illa ampaktu fihi. Wahai Rabbku, tidaklah ada satu tempat, satu jalan yang engkau senang untuk berimpak padanya kecuali aku berimpak padanya. Yani aku telah menyantuni fakir miskin, aku telah memberikan pemberian-pemberian ini kepada orang-orang fukara, masakin, mahawij, orang-orang yang butuh, membangun masjid, membangun, masya Allah, banyak. Diperintahkan. Kemudian Allah SWT mengatakan, kadabta, engkau dusta wahai hambaku. Innama fa'alta dhalika liqal jawad, sesungguhnya engkau melakukan itu hanya sekedar engkau dikatakan taib dermawan. Waqad qil, dan orang pun setelah itu mengatakan engkau dermawan, orang memuji menyanjungmu. Barakallahu fikum. Demikian juga tadi dikatakan pahlawan, orang sudah menyanjungnya, mengagung-agungkannya, memuji-mujinya. Demikian juga orang yang alim tadi sudah dipuji-puji sebagai seorang alim, seorang hebat, sebagai qari. Oqarki. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka diperintahkan dia untuk diseret pada wajahnya sampai dilemparkan dia masuk ke dalam neraka. Barakallahu. Ini amal-amal saleh. Akan tetapi ketika niatan itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi niatannya untuk yang lain, maka tidak akan ada didapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ancaman begitu besar menantinya. Nasallallahu alaihi wasallam wa taala. Ini cuma contoh, tiga perkara ini cuma contoh. Orang menimba, orang jihad fi sabilillah, ini amal yang sangat agung. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang luar biasa. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, karena sini semuanya ibadah. Jihad fisabilillah, talabul ilmi, kemudian as-sadaqah, ibadah. Sama seperti itu pula puasa, sholat, barakallahu fikum, apapun yang kita lakukan dari amal saleh, lillahi subhanahu wa ta'ala, harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini adalah inti dan saripati ibadah, dan syarat dikabulkannya ibadah. Ibarat sebagai bangunan, dia pondasinya. Ibarat satu jasad, maka dia adalah rohnya. Maka ikhlas adalah satu yang sangat kita butuhkan dan senantiasa kita perbaharui, karena niatan-niatan ini senantiasa berubah-berubah, berganti-ganti dengan bisikan-bisikan syaitan yang datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Barakallahu alaikum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mereka menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas murni mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan-urusan dunia yang dia harapkan dari amal saleh dia. Tidak pujian orang. Tidak celaan orang, karena terkadang orang takut celaan akhirnya dia beribadah. Baik. Bukan cuma sekedar takut cuma mengharap pujian, takut celaan pun terkadang menjadikan orang beribadah. Takut dikatakan, tidak mau dikatakan fasik, tidak mau dikatakan malas, tidak mau dikatakan macam-macam, akhirnya dia melakukan ibadah, dia melakukan taat. Nah, seperti perlakuan orang-orang munafikin. Barakallahu fiikum. Seperti perlakuan orang-orang munafikin. Jadi ikhlas adalah sesuatu yang, barakallahu fiikum, perlu kita hadirkan di dalam semua ibadah yang kita lakukan. Dan jangan dibisiki oleh syaitan, takut riya, akhirnya tidak melakukan amal soleh itu. Kenapa tidak melakukannya? Dengan anak takut riya. Subhanallah, bukan begitu jalannya. Anda silahkan melakukannya dan perangi riya itu. Silahkan. Barakallahu fikum. Silahkan melakukan amal soleh itu dan berperang melawan riya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kejujuran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kalian di dunia dan di hari akhir. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang yang jihad fi sabilillah, kalau dia mati maka dia masuk surga. Subhanallah. Kalau dia mati, dia masuk surga. Dengan catatan ini tadi. Baik. Jihad fi sabilillah, betul-betul ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian. Kalau kalian mati, maka Anda akan masuk surga. Kalian masuk surga. Dan kalau kalian masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan kembali ke rumah kalian, kampung halaman kalian, memboyong harta ghanimah atau pahala yang begitu besar. Jadi jihad bukan untuk mencari harta. Tapi itulah konsekuensinya. Kalau Anda menang berarti Anda dapat harta, tapi bukan harta tujuan Anda. Barakallahu fiik. Sama seperti kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu Anda meniatkannya. Karena Allah sudah jamin siapa apa. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beramal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya hayatan thayyibah. Allah akan memberikan rezeki untuknya. Jadi tidak perlu beribadah untuk berharap apa dunia. Karena itu sudah pasti. Barakallahu fiik. Silakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari akhirat, maka dunia akan ikut. Baik, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia, dia tidak dapatkan dunia dan juga tidak dapatkan akhirat. Kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuknya dari urusan dunianya. Wallahul musta'an. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian ya, demikianlah yang terbaik untuk kalian di dunia dan di hari akhirat jika sekiranya kalian mengetahui. Ini barakallahu fiik. Ternyata cuma satu ayat yang kita bahas di pertemuan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di ayat yang ke-42. Barakallahu fiik. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.